Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fabi'idnillahi waliukhziyal fasiqin. Linah, ma qata'tum min linah, apa yang kalian potong, yang kalian tebas dari lina, atau taraktumuha qa'imatan 'ala usuli, atau kalian biarkan tetap tegak di atas akar-akarnya. Lina tafsirnya apa, lina? Pohon kurma. Baik, yang pertama maupun yang kedua, maka itu dengan izin Allah. وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ, dan agar Allah SWT menghinakan orang-orang fasik, yakni orang-orang kafir, disifati pula dengan fasik. Bani Nadir, mereka kafir, musyrik. Nah, mereka ahli kitab, sifati fasik. Nah, karena kefasikan mereka. Tayyib, yakni kebun mereka yang mengitari benteng mereka yang terdiri dari pohon-pohon kurma itu, di ada yang ditebas, dipotong, ya, dan ada yang dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dipotong, ditebas, kemudian dibakar oleh Rasulullah SAW. Nah, ada juga yang dibiarkan. Nah, kemudian Allah berfirman, وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ وَلَا رِكَابٍ ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. وما أفاء الله على رسوله منهم, ما di sini apa, ya, jadi ini bukan nafiyah tetapi syarat. Jawabannya, ما أوجفتم عليه من خير, dengan فأرابطة, yani apa saja. Ma syartiyah, ma afa Allah, apa saja yang afa Allah. Ma syartiyah, jawab syartnya adalah ma awjastum alaihi, dengan fa rabithah. Naam, ma afa Allah, apa saja yang Allah kembalikan. Afa artinya kembalikan, afa Allah, Allah kembalikan, apa saja yang Allah kembalikan. Ala rasulihi, kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Minhum, dari mereka, dari mereka, yakni dari orang-orang kafir. Dalam hal ini orang kafir yang dimaksud, ya, pada surat ini secara khusus adalah Bani Nadir, ahli kitab dari kalangan Yahud, yaitu Bani Nadir yang telah kita dengar kisahnya. Mereka dikepung oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mereka bertahan dalam benteng mereka, kemudian kebun kurma mereka, pohon-pohonnya ada yang ditebas dan dibakar, kemudian Allah SWT melontarkan ke dalam hati-hati mereka, kalbu-kalbu mereka, ru'ab, rasa takut yang sangat, sehingga gentar, hilang kekuatannya untuk melawan, kemudian mereka menyerah. Menyerah dan nego kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi mereka menyerah tanpa peperangan. Jadi tidak terjadi pertempuran, tidak terjadi pertempuran. Sehingga harta-harta mereka yang mereka tinggalkan setelah mereka menyerah, menego, yakni negosiasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan mereka mengangkut dari harta mereka, apa yang bisa dibawa, diangkut oleh onta-onta mereka sehingga mereka merusak ya kayu rumah mereka sendiri dengan mengambil, mencongkel atap ya, pintu atau jendela yang masih ya, mereka pandang bisa mereka bawa dari kayu-kayunya. Nah, sebagian besar harta mereka mereka tinggal dan dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dimiliki oleh Rasulullah SAW, hanya sedikit terbatas yang bisa mereka angkut. Mereka bisa angkut dengan onta-onta mereka. Maka ini yang dimaksud pada ini sekarang, yaitu harta-harta yang mereka tinggalkan itu kemudian dimiliki oleh Nabi SAW. Ya, dirampas oleh Nabi SAW dengan alasan yang hak, alasan yang benar, karena kaum muslimin, orang-orang beriman, kaum mukminin, orang-orang beriman lebih berhak dengan harta-harta itu daripada orang-orang kafir. Ya, karena harta-harta itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, sementara mereka menggunakannya untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka diberi nikmat, diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, justru harta-harta itu mereka gunakan untuk menentang Allah Subhanahu wa taala, untuk memerangi Allah dan Rasulnya dan wali-walinya. Maka adalah hal yang hak, adalah hal yang benar dan pantas jika harta-harta itu dirampas oleh orang-orang yang beriman dan diambil oleh orang-orang yang beriman. Mereka lebih berhak daripada harta-harta itu, karena mereka lah harta-harta itu ketika ada di tangan orang beriman akan dimanfaatkan untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bahasanya di sini dikembalikan. Nah, bahasanya dikembalikan. Padahal harta itu adalah miliknya mereka. Tetapi Allah membahasakan harta apa saja yang Allah kembalikan dari tangan mereka, dikembalikan kepada Rasulullah SAW, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman lebih berhak memiliki harta itu, mengambilnya dari tangan mereka daripada tetap berada di tangan mereka. Nah, dengan alasan yang kita dengar tadi, ya. Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum. Apa saja yang Allah kembalikan kepada Rasulnya minhum dari mereka. Fama awjaftum alaihi. Maka ma di sini manafiah. Yang kedua manafiah. Adapun ma pada fama awjaftum, maka ma-nya manafiah, yakni ma yang menepis. Beda dengan ma yang pertama tadi. Nah, fama awjaftum artinya maka tidaklah, awjaftum kalian mengerahkan, tidaklah kalian mengerahkan alaihi atasnya, atas perampasan harta mereka itu, tidaklah kalian mengerahkan min khayli wala rikab, sejumlah khayl, khayl yakni faras, kuda, kuda kalian. Khayl adalah ya kuda-kuda yang ditunggangi dalam berperang. Nah, pada masa itu perang dengan berkuda ya, dan pasukan berkuda adalah pasukan yang paling hebat dan paling diandalkan karena berkuda. Nah, di atas kuda. Tayyib disebut faris minal fursan. Naam, pasukan berkuda disebut fursan. Satu orang namanya Faris. Nah, ada juga yang berperang yang tidak punya kuda maka dan tidak ahli menunggang kuda dalam berperang, maka dia berperang dengan kedua kakinya, dengan berjalan kaki. Nah, dengan berjalan kaki. Baik, dan bagiannya dari ghanimah, dari rampasan perang, jika memang terjadi peperangan ya, adapun yang kita bahas ini sekarang, fai, harta fai ini tidak terjadi peperangan. Adapun jika terjadi peperangan, memang dikerahkan pasukan berkuda itu, dikerahkan pasukan yang ada, ya, bertempur. Nah, betul-betul terjadi pertempuran, maka harta rampasan perang itu disebut ghanimah. Harta rampasan perang itu disebut ghanimah jika direbut dengan peperangan. Pasukan-pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki, ya, dikerahkan dan terjadi pertempuran, kemudian menang kaum muslimin, harta yang dirampas itu namanya ghanimah. Adapun jika tidak terjadi peperangan, pasukan-pasukan berkuda itu tidak dikerahkan, tidak ada pertempuran, menyerah musuh tanpa terjadi peperangan, harta yang dirampas disebut fai. Fai ini yang kita bahas sekarang. Nah, fai yang kita bahas sekarang. Sama awjabtum alaihi min khayli wala rikab. Ma'afa Allahu ala rasulihi minhum. Apa saja yang Allah kembalikan kepada rasulnya dari mereka, yakni sebagai berstatus fai, berstatus fai'un, harta rampasan yang dikembalikan oleh Allah SWT dari tangan orang kafir, diberikan kepada Rasulullah SAW tanpa peperangan. Sama ujaftum alaihi min khairi wa larika. Maka kalian tidak mengerahkan, ya, kuda-kuda kalian, khair, min khairin, kalian tidak mengerahkan kuda-kuda kalian, wa larika, tidak pula mengerahkan tunggangan-tunggangan onta kalian. Tidak ada peperangan. Walakinallaha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yusallifu rusulahu. Walakinallaha, akan tetapi Allah yusallifu rusulahu ala man yasha. Allah menjadikan rasulnya menguasai. Yusallifu artinya menjadikan menguasai. Walakin Allah, akan tetapi Allah yusallitu, menjadikan rusulahu, rasul-rasulnya yusallit, menguasai. Rasul-rasulnya menguasai ala may, may yasha, atas siapa saja yang Allah kehendaki dari musuh-musuhnya. Sehingga Banu Nadir dikuasai oleh Nabi SAW, ya, dikalahkan dan dikuasai. Wilayahnya, harta bendanya, semuanya tanpa peperangan. Allah yang memberikan kemenangan itu tanpa perang. Allah yang menjadikan nabinya, rasulnya menguasai mereka tanpa perang. Allah SWT melakukan hal itu, menolong rasul-rasulnya menguasai suatu kaum, siapa saja yang Allah kehendaki tanpa perang. Semua terserah Allah SWT. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in, ala atas kulli syai'in, segala sesuatu, qadir, maha kuasa. Maha kuasa berbuat apa saja. Siapa saja yang Allah kehendaki, untuk Allah Subhanahu wa taala jadikan jatuh, kalah dan dikuasai oleh rasulnya, maka itu akan terjadi dan tidak ada yang bisa menghalangi. Seperti yang terjadi nasibnya Banu Nadir, dalam keadaan mereka sudah menyiapkan diri untuk perang, siap tempur dalam benteng mereka, menyangka benteng mereka bisa melindungi, ya, dan dikitari oleh kebun-kebun kurma mereka, menunggu bala bantuan yang dijanjikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ternyata itu semuanya tidak berguna. Allah campakkan rasa takut pada hati-hati mereka, ya, takut yang sangat gentar, hilang nyali mereka sama sekali, ya. Kemudian mereka menyerah tanpa terjadi peperangan. Allah yang memberikan itu kepada rasulnya, kemenangan itu. Nah, Allah Maha Kuasa melakukan itu. Melakukan, Allah Maha Kuasa melakukan apa saja. Kemudian Allah berfirman, ma'afa Allahu ala rasulihi, ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirrasuli walidil qurba walyatama walmasakini wabnissabili kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha shadidul 'iqab. Ma afa' Allahu 'ala rasulih, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kembalikan kepada rasulnya, berikan kepada rasulnya, apa saja yang Allah berikan kepada rasulnya dari harta khay, yang tadinya di tangan orang-orang kafir, direbut dan kembali ke tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa peperangan. Min ahlil qura, dari penduduk negeri mana saja, yakni umum negeri mana saja, penduduk negeri mana saja dari kalangan orang-orang kafir. Ahlul qura di sini adalah penduduk negeri yang kafir umum, penduduk negeri yang kafir yang ada di muka bumi. Dan ayatnya ma afa Allah ala rasulihi min ahlil qura, apa yang apa saja Allah Subhanahu wa taala berikan dari penduduk negeri kafir kepada rasulnya, ya dengan status fai, yakni tanpa peperangan tadi yang diterangkan pada ayat sebelumnya, kepada rasulnya di masa hidupnya Nabi alaihi wasallam. Sepeninggal Nabi alaihi wasallam masih masuk dalam makna ayat ala rasul, dikembalikan kepada rasulnya, yakni pengganti rasulnya, khalifah pengganti rasulnya yang memimpin kaum muslimin sepeninggal Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq khalifah berikutnya Umar dan seterusnya, ya masuk dalam ayat. Maka jika ya kaum mukminin dipimpin oleh penguasa mereka, Amirul Mukminin, imam mereka, khalifah mereka, menggempur suatu ahlul qura, suatu penduduk negeri yang kafir, kemudian berhasil dikuasai ahlul qura itu tanpa pertempuran, tanpa peperangan, maka harta yang didapatkan itu disebut apa? Fai, disebut fai. Bagaimana distribusinya, bagaimana distribusi fai tersebut, ya pembagiannya, cara pembagiannya, karena ini berbeda dengan ghanimah. Adapun ghanimah, apa tadi ghanimah? Harta musuh yang dirampas melalui peperangan, kemudian harta musuh yang direbut melalui peperangan. Nah, terjadi peperangan, pertempuran, kemudian orang kafir kalah, direbut harta-harta mereka. Itu namanya ghanimah. Adapun hukum ghanimah, maka telah diterangkan pada surat Al-Anfal. Nah, pada surat Al-Anfal, yaitu pada ayat 41. Nah, pada ayat 41 surat Al-Anfal. Bisa lihat surat Al-Anfal ayat 41. Sudah pada lihat ayat 41, Al-Anfal ayat 41. Nah, lihat ayatnya. Allah mengatakan, wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, annama ghanimtum, apa saja yang kalian rampas, min syai, ya, dari harta rampasan perang yang kalian rampas sebagai ghanimah, bahasanya ghanimtum, yakni ghanimah, harta rampasan perang yang kalian rampas dari orang kafir melalui dari tangan orang kafir melalui peperangan. Ini ghanimah. Maka distribusinya, pembagiannya, fa anna lillahi khumusahu, maka sesungguhnya lillahi, untuk Allah, khumusahu, khumusahu yakni seperlimanya, walil rasul, walidil qurba, waliyatama, walmasakini, wabnis sabil. Ada berapa golongan? Allah, rasulnya, dzul qurba, ulul qurba, kerabat, yakni kerabat rasul sallallahu alaihi wasallam, aliyatama, anak yatim, almasakin, orang miskin, fakir miskin, kemudian ibnus sabil, musafir yang terputus bekal dalam safar. Berapa golongan? Allah dan rasulnya itu dijadikan satu, dianggap satu golongan. Untuk Allah dan rasulnya tidak butuh, Allah dan rasulnya tidak butuh harta itu, maksudnya untuk maslahat kaum muslimin, maslahat keumuman kaum muslimin. Allah dan rasulnya jadi satu, Allah dan rasulnya tidak butuh, ya, maka untuk maslahat kaum muslimin. Ini satu. Yang kedua, dzul qurba, ulul qurba, dzawil qurba, yakni kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Banu Hashim dan Banul Muttalib. Banu Hashim dan Banul Muttalib sudah dua. Yang ketiga, yatama, anak-anak yatim. Yang keempat, al-masakin, fakir miskin. Yang kelima, ibnu sabil, musafir yang putus bekalnya di tengah jalan. Makanya disebut ibnu sabil, karena dia terputus bekalnya di jalan dalam safarnya. Jadi lima golongan. Seperlima dari ghanimah itu, fa inna lillahi khumusahu walil rasul, dan seterusnya. Yani khumus, seperlima dari ghanimah itu, seperlimanya itu dibagi menjadi lima. Lima golongan itu Allah dan rasulnya, satu untuk masyarakat kaum muslimin. Yang kedua, kerabat dan kurba, Banu Hashim dan Banu Muttalib. Yang ketiga, anak yatim. Yang keempat, fakir miskin. Yang kelima, ibnu sabil, musafir yang putus bekalnya di tengah jalan dalam safarnya. Tayyib, ini seperlimanya khumus. Nah, seperlimanya, empat perlimanya kemana? Khumus itu kan seperlima, seperlimanya dibagi lima tadi, sudah kita dengar. Tersisa berapa? Yang belum dibagi, 4/5. Nah, seperlimanya dibagi 5 tadi penyalurannya. 4/5-nya kemana? Ini ghanimah, 4/5-nya untuk pasukan. Karena ini ghanimah, yakni pasukan bertempur. Ya, dikerahkan pasukan berkuda, fursan, dan pasukan berkaki. Nah, maka 4/5-nya dibagikan kepada pasukan yang bertempur. Nah, bagaimana jatah pembagiannya? Yang bertempur dengan kakinya, pasukan berkaki, setiap orang bagiannya satu. Pasukan berkuda, yang berperang dengan kudanya, bagiannya dua. Untuk kudanya satu untuk dia, jadi bagiannya tiga. Pasukan yang berperan dengan kuda, faris nal fursan, pasukan berkuda, jatahnya setiap orang dari pasukan berkuda itu bagiannya tiga. Kudanya dapat dua, dia pemiliknya dapat satu. Jadi kudanya lebih banyak bagiannya. Nah, kehebatannya pasukan berkuda. Nah, jadi yang berperan dengan kaki, jalan kaki tanpa kuda, bagiannya satu. Yang berperan dengan kuda, haris dengan fursan, bagiannya berapa? Tiga. Dia dapat satu, kudanya dapat dua. Dihafalkan? Sudah hafal? Nah, jadi apabila itu ghanimah, maka cara pembagiannya adalah dipisah 4/5 dan 1/5. Jika itu ghanimah, yang dirampas melalui perang, maka dibagi 4/5 disisihkan, ini 1/5. 4/5, bagaimana cara pembagiannya 4/5 untuk pasukan. Pasukan yang berperang dengan berjalan kaki dapatkah? 1. Yang berkuda, kudanya dapat 2, dianya dapatkah? 1. Jadi dapat 3, kudanya 2, dia 1. Baik, yang 1/5 ke mana? Ini. 1/5 tadi fa inna khumusahu lillahi wa lir rasul wa lidil qurba wal yatama wal masakin wa sabil. 1/5-nya dibagi 5. Allah dan Rasulnya tidak butuh harta itu. Allah, untuk Allah dan Rasulnya maksudnya untuk maslahat kaum muslimin, keumatan kaum muslimin. Kemudian ini 1/5. 1/5-nya lagi, 1/5 itu dibagi 5. Jadi 1/5 dari 1/5 itu khumusul khumus namanya. 1/5-nya untuk Allah dan Rasulnya maksudnya maslahat kaum muslimin. Kemudian 1/5 dari 1/5 itu untuk yang kedua apa? Kerabat. Kerabat Rasul alaihi wasallam yang dapat siapa? Banu Hasyim dan Banul Muttalib. Kemudian yang ketiga, yatama, anak-anak yatim. Siapa anak-anak yatim? Anak-anak yatim adalah anak-anak yang wafat ayahnya dalam keadaan dia masih kecil, belum baligh. Wafat ayahnya dalam keadaan dia belum baligh. Kemudian masakin, yaitu fakir miskin. Ibn Sabil, musafir yang putus bekalnya di tengah jalan dalam safarnya. Dan 1/5 dibagi 5. Ini tadi. Ini ghanimah. Sekarang kita kembali ke ayat fai dalam surat Al-Hasyr. Tadi sudah diterangkan bahwa al-fai, kembali lagi ke surat Al-Hasyr yang kita belajari. Tadi sudah diterangkan bahwa al-fai adalah harta rampasan yang dirampas dari musuh tanpa melalui peperangan. Jadi tidak ada pengerahan pasukan bertempur. Ya. Rasulullah SAW sudah datang dengan pasukannya, tapi tidak bertempur, hanya mengepung, ya, dan ternyata mereka menyerah. Nah, baik, tidak terjadi peperangan, maka bukan ghanimah, namanya fai. Berarti tidak ada jatah untuk pasukan, karena tidak ada pasukan yang bertempur. Bisa difahami? Fai direbut tanpa pengerahan pasukan. Tanpa pengerahan pasukan. Nah, mereka ketakutan dalam benteng, dibuat takut oleh Allah SWT, hilang nyalinya, menyerah. Tidak ada pertempuran, tidak ada pengerahan pasukan. Maka tidak ada jatah untuk pasukan, karena pasukan tidak bertempur. Nah, maka semua harta itu jadi fai dan dibagi 5. Nah, jadi fai dan dibagi 5. Nah, Allah mengatakan apa di sini? Wa ma afa'allahu 'ala rasulihi minhum sama ujasna 'alaihi khair wa la rik. Dan seterusnya, ma afa'allahu 'ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walil rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Apa saja Allah berikan kepada rasulnya, ya, diambil dari tangan penduduk negeri yang kafir tanpa melalui perang, maka seluruhnya kembali kepada Rasulullah SAW. Pembagiannya jadi 5. 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. Jadi seluruh harta dibagi 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. 1/5 yang pertama falillahi walir rasul, tadi saya terangkan ini dianggap satu golongan Allah dan Rasulnya tidak butuh harta itu, maka untuk maslahat kaum muslimin dibagi untuk maslahat keumuman kaum muslimin 1/5-nya. 1/5 yang kedua untuk lidil kurba, kerabat. Siapa kerabatnya Nabi SAW tadi? Banu Hasyim dan Banul Muttalib. Kemudian yang ketiga wal yatama, anak-anak yatim, 1/5 berikutnya. 1/5 yang ketiga yatim. 1/5 yang keempat wal masakin, fakir miskin. Kemudian 1/5 yang terakhir ibnu sabil, musafir yang putus bekalnya dalam safar. Jelas? Nah, jadi di mana sisi persamaan ghanimah dengan fai? Sebelum kita tutup majelis, di mana sisi persamaannya antara ghanimah dan fai dalam hal pembagian? Sisi persamaannya adalah pada seperlimanya ghanimah. Jadi ghanimah dibagi dua pembagiannya. 4/5 untuk pasukan tadi dengan jatah sudah diterangkan. 1/5 ini dibagi 5. 1/5 yang dibagi 5 ini yang sama dengan fai pembagiannya. Hanya saja fai seluruh harta yang direbut langsung dibagi 5. Seluruh harta yang direbut langsung dibagi 5. Nah, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. Nah, 1/5, 1/5, 1/5 sama dengan 1/5 ghanimah yang dibagi untuk 5 golongan. Bisa difahami? Nah, dihafalkan, nanti ada ujiannya. Pertemuan berikutnya diteskan ini insyaallah. Baik. Harus paham ini sampai jatuh mic-nya untuk menerangkan kandung. Nah, percuma kalau antum tidak paham. Baik, jazakumullah khairan. Tafadhal, subhanallah.